GBK Community. Kita goyang lagi bareng-bareng. Thank you. hari merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku menyentuh indahmu. Dua hati satu tujuan. Wow, luar biasa. Hidup KPK Kom.